Aduh. Itu arena. Hai, family. Kayak ada buka hatimu ya, school community juga ya. Bendung Black Rose, selamat datang itu. Bongo Mare, yo mas ngeplay, suasana. Saya di sini tetap jama ya. Rumea video shooting. lagi, darurat juga, terima kasih.